ti. Ku coba melupakan dirimu karena ku tahu pasti sifatmu agar aku tak selalu rindu padamu. Sifatmu agar aku tak selalu.